Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan kita keteguhan dan keistiqomahan serta senantiasa kita diberikan semangat untuk senantiasa belajar, menggali ilmu, mengangkat kebodohan dalam diri, agar kita bisa beragama dengan sebaik mungkin, beragama dengan bimbingan dari cahaya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan arahan dan pemahaman dari para ulama. Pada kesempatan di malam hari ini, kita akan meneruskan pembahasan tema akidah yang akan kita ambil dari kitab Fathur Rabbil Ghani fi tawdihi syarhi sunnah lil imamil muzani. Fathur Rabbil Ghani fi tawdihi syarhi sunnah lil imamil muzani. Yaitu penjelasan syarah dari kitab syarhu sunnah. Yang ditulis oleh al-imamul muzani rahimahullah, murid dari al-imamul syafi'i. Yang mana syarah yang akan kita baca atau penjelasan yang akan kita baca diambil dari penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas topik yang ke-9 yaitu al-ajal, yaitu kematian, ya. Kematian. Al-Imamul Muzani rahimahullah mengatakan wal khalqu mayyitun bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Ya. Al-Imamul Muzani mengatakan para makhluk, ya, semuanya akan mati. Ya, para makhluk semuanya akan mati dengan datangnya ajal mereka. Jatah hidup sudah habis, datang waktunya, masa jatah hidup itu habis. Maka sejatinya mereka semua akan meninggal. Inda nafadi arzaqihim. Yaitu ketika sudah habis jatah rizkinya. Wan kita'i atharihim. Dan sudah habis jatah usia mereka. Jadi orang itu rezekinya akan senantiasa ditanggung oleh Allah. Selagi masih hidup pasti masih punya rezeki. Tapi terkadang itu menjadi hal yang ditakutkan oleh manusia. Ya. Kadang orang lebih galau, kadang orang lebih sedih, ya, dengan masalah rezeki mereka. Tapi kebanyakan tidak sedih dengan masalah akhirat mereka. Akhirat kita tidak tahu ujungnya, endingnya seperti apa. Karena kita tidak tahu, itulah yang harusnya diburu, dicari, agar kita yakin nanti dapat posisi terbaik di akhirat. Tapi terkadang, ya, yang ini malah dilalaikan. Sesuatu yang masih kita tidak tahu, itu malah dilalaikan. Tapi sesuatu yang sudah jelas dijamin, justru malah kita meragukannya. Ya, bingung besok mau makan apa. Padahal tuntutan yang dituntutkan kepada makhluk itu hanya usaha saja. Ya. Masalah jatahnya berapa itu sudah ada takarannya masing-masing. Yang dituntut kita tuh cuma untuk tawakal aja, berusaha, bekerja. Hasilnya pasti Allah akan beri, sedikit banyaknya itu bisa menjadi ujian dan cobaan untuk kita. Yang punya harta banyak pun itu ujian, yang hartanya sedikit pun tidak jauh beda itu juga ujian. Tapi yang pasti rezeki sudah di jamin. Kewajiban kita hanya gerak aja. Ya. Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang melata di muka bumi, ya, secara umum makhluknya, entah manusia, entah hewan, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah sudah menanggung, menjamin, ya, rizkinya. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya. Hadis kalau tidak keliru riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW mengatakan Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Andai saja kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya. La razaqakum kama turzaqut thair. Maka andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberi rizki kalian kama yurzaqut thair, sebagaimana burung itu diberi rizki. Kama turzaqut thair atau kama yurzaqut thairu yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya, dia tidak punya ijazah, ya, tidak punya apa, sertifikat kursus, tapi cuman Allah berikan apa, kemampuan yang terbang cari dengan nalurinya kerja. Dia yaghdu khimasan, pergi pagi hari temboloknya, telehnya kosong, wa yaruhu bitanan, dan sore hari pulang dalam kondisi perutnya penuh alias temboloknya penuh. Jenjengan juga bisa lihat, ya, semua makhluk seperti itu, ya, semut, tikus, dan yang lainnya sudah ada rizkinya. Maka manusia tidak jauh beda dengan itu, ya. Kembali ke masalah ini, Al-Imam Al-Muzani mengatakan bahwa para makhluk semuanya akan mati, ya, ketika nanti jatah rizkinya sudah habis, ajal jatah umurnya sudah datang. Kullun yamutu bi ajalih. Semua akan meninggal dengan ajal yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Ada yamutu ala firasyihi, ada orang yang meninggal dalam kondisi berbaring di atas kasurnya. Wa hadza yuqtal, ada yang meninggal karena terbunuh. Hadza yuldagh, ada yang meninggal karena disengat hewan berbisa. Wa hadza yamutu bi haditsin mururi, ada yang meninggal karena kecelakaan, dan seterusnya. Semua Allah sudah takdirkan. Ya, lakin hadza sabab qudira fil lauhil mahfuz. Semua sebab-sebab ini telah Allah takdirkan tertulis di lauhil mahfuz. Ya. Jadi seperti apapun caranya orang itu meninggal, ya itu memang sudah takdirnya seperti itu. Tidak ada istilah seperti orang-orang yang mengatakan bahwa ini belum waktunya meninggal. Karena belum waktunya meninggal maka ruhnya gentayangan, maka muncullah sinetron, ya, di tahun 90-an, Si Manis Jembatan Ambrol, Si Manis Jembatan Ancol. Kenapa? Karena si manis itu, si perempuan itu dulu, ya, dibunuh di Jembatan Ancol. Kalau nggak salah kisahnya katanya diperkosa kemudian dibunuh, ya. Kemudian dia sering muncul di situ, ya, nakut-nakuti orang. Kenapa? Karena masih gentayangan, belum waktunya mati sudah mati. Nah, ini keliru, tentunya keliru dalam pembahasan akidah. Tidaklah seorang mati, melainkan memang itu sudah ditakdirkan. Caranya seperti apa, Allah sudah tuliskan. Gitu. Adapun yang sering muncul itu, kemudian muncul dengan apa? Dengan perwujudan, penampakan seperti orang yang tadi sudah meninggal, itu adalah jin yang menyerupakan dirinya dengan seorang yang sudah meninggal tadi. Tujuannya apa? Ya tadi, akhirnya orang-orang takut. Ya. Akhirnya orang-orang takut lewat situ. Ya, ujung-ujungnya ketika takut harus memberikan persembahan hal-hal, ya, persembahan bunga, persembahan ini, akhirnya berbuat syirik. Nah, ketika berbuat syirik senanglah mereka, karena mereka mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan, ya, nanti orang-orang yang akan menemani mereka ketika di neraka jahanam, menyesatkan manusia. Nah, yang seperti ini harus dipahami bahwa bagaimana pun caranya seorang meninggal itu sudah Allah takdirkan. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah satu jiwa itu mengetahui apa yang akan dia hasilkan, apa yang dia dapatkan di esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan jiwa itu tidak mengerti atau tidak mengetahui di tanah mana atau di daerah mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, Allah yang maha mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita semua, masalah kematian, ya, nanti kita akan makan apa, kita akan minum apa, itu semua sudah tertulis semuanya dalam lauhul mahfuz. Kapan endingnya kita semua, ya, apakah di jalan, apakah sampai tua, sakit kemudian meninggal, ataukah ada kecelakaan, ataukah, ya, sehat kemudian sakit, komplikasi dan seterusnya, ini semua sudah ada catatannya. Aindama tantahi arzakuka wa yantahi atharuka. Ay al-khutuwatillati satakhtuha idan tahaita ja'akal maut. Kalau sudah rezekinya sudah mati, sudah habis, ya. Langkah-langkah dirinya di muka bumi ini sudah habis, maka saat itulah datang kematian. Allah mengatakan walikulli ummatin ajal, dan setiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan sesaat pun ataupun diakhirkan hanya sesaat. Semuanya sudah datang ajalnya seperti itu, maka waktu itulah dia meninggal. Maka ketika seorang sudah meninggal, sudah berdiri hari kiamat untuk dirinya. Ya, hari kiamat sudah berdiri untuk dirinya, yaitu kiamat sughra, yaitu kiamat yang akan dialami oleh setiap dari kita, ya, ketika kita nanti meninggal sebelum berdirinya kiamat besar, yaitu hancur dan musnahnya alam semesta. Wa qad ja'a fil haditsil Barra' bin Azib, ya, dan telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra' bin Azib bagaimana gambaran malaikat maut ketika datang. Ya, akan berbeda datangnya ketika malaikat maut datang kepada orang yang baik, yang soleh, beragama, akhlak yang baik, dengan orang yang buruk, yang toleh, bukan orang soleh tapi toleh. Ya, orang yang musyrik, orang yang berbuat kekufuran akan berbeda. Kita bacakan ya, di sini nggak disebutkan, tapi hadisnya panjang. Langsung saya artikan aja, saya artikan maknanya. Jadi Barra bin Azib cerita, kami telah pernah keluar bersama Nabi SAW fi janazati ahadin minal ansar, untuk menguburkan salah satu jenazah dari kalangan sahabat ansar. Langsung artinya saja. Maka kemudian kami sampai kepada kuburan untuk menguburkan jenazah tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian mengangkat kepala beliau ke langit. Kemudian beliau melihat ke tanah. Setelah mengangkat ke atas, kemudian ke tanah. Wa yuhadithu nafsahu. Kemudian dia ngomong. Ya, Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, mintalah pertolongan kalian kepada Allah SWT dari azab kubur. Nabi mengatakan itu beberapa kali kepada sahabatnya, mintalah kalian dari pertolongan kepada Allah dari azab kubur, agar dijauhkan dari azab kubur. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya seorang muslim itu, ya, jika dia akan mendatangi negeri akhirat, maksudnya sudah mau masuk fase akhirat, yaitu meninggal, dan dia akan berpisah dari dunia, maka dia melihat malaikat yang sangat banyak datang dari langit. Wajah-wajah malaikat itu bersinar seperti terangnya matahari. Kemudian malaikat-malaikat ini datang duduk mendekati orang yang sakaratul maut tadi. Dan orang yang sakaratul maut ini apa? Melihatnya jumlahnya sejauh mata memandang. Jumlahnya sejauh mata memandang. Fatajidusulahu mu'maddal basar ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Ini bagi orang yang muslim, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, para malaikat tadi yang datang tuh bawa kain kafan dari surga. Dan juga barang membawa wewangian dari surga. Setelahnya kemudian datang malaikat maut. Ya. Jadi malaikat yang datang ketika orang mati itu ada banyak. Ada malaikat yang tidak disebutkan namanya siapa mereka, tapi jumlahnya banyak, datang dari langit, mereka bawa kain kafan. Kain kafan dari surga. Dan juga ya apa wewangian. Kemudian baru malaikat maut datang. Kemudian malaikat maut ini mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratillah. Wahai jiwa yang penuh ketenangan, jiwa yang baik. Keluarlah kamu dari jasadmu menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keriduannya. Fayakhruju fayasilu kama tasilul qatrah minas siqa. Kemudian keluarlah nyawa dari orang yang beriman tadi, seperti keluarnya tetesan air dari mulut kendi. Ya, enak. Apa namanya? Keluar dengan lancar. Kemudian ketika diambil oleh malaikat maut, kemudian ya qaumu ilaihi falam yatruquha fi yadihi tarfatain. Setelah diambil oleh malaikat maut, dicabut nyawanya, langsung direbut sama malaikat yang banyak tadi. Ya, tidak dibiarkan terlalu lama, langsung diambil. Kemudian dikafani tadi, ya, kafani tadi dibawakan kafan tadi, tapi gaib, ini perkara gaib, bukan perkara yang bisa dilihat. Kemudian setelahnya ya, dia diberikan wewangian, wewangian yang sangat wangi, kemudian dibawa oleh malaikat tadi terbang ke langit. Fala yamurunna ala ahadin minal malaika illa qala. Tidaklah kemudian malaikat yang membawa ruhnya orang yang beriman ini, melainkan ketika di langit ketemu malaikat yang lain bertanya, siapa ini? dijawab ini adalah fulan. Fatuftahu abwabu sama, disebutkan fulan, namanya fulan dengan nama terbaik, kemudian setiap pintu langit dibukakan dengan lancar, ya. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha hatta idzan tahila sama'i sabi'ah qila uktubu kitabahu fil 'illiyyin. Kemudian ketika sudah mentok sampai langit ketujuh, ya, Allah mengatakan, ya, dikatakan tulislah bukunya atau kitabnya ke 'illiyyin, ya, ke 'illiyyin. Kemudian dituliskan, kemudian dikatakan irji'uhu ilal ard, kemudian ruhnya ini dikatakan pulangkan dia ke bumi lagi. Fa inna minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum, karena kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini mereka manusia ini dari bumi, yaitu dari tanah, dan kami nanti akan membangkitkannya lagi di situ, mengembalikan lagi di situ. Kemudian kami thumma nukhrijuhum taratan ukhra, kami akan membangkitkannya lagi di kesempatan waktu yang lain, yaitu di hari kiamat. Kemudian ya, fayuj'alu fi jasadihi fayatihil malaika fayaquluna ijlis. Nah, kemudian setelah dikembalikan lagi ke alam kuburnya, kemudian baru datang mungkar dan nakir ini. Jadi fasenya gitu. Malaikat yang banyak sekali datang, bawa kain kafan, bawa wangian. Nah, kemudian datang malaikat maut. Setelah malaikat maut mencabut, kemudian dibawa lagi malaikat oleh malaikat yang banyak ini dibawa ke langit. Sampai mentok langit ketujuh, sama Allah suruh kembalikan lagi ke, apa namanya, ke kuburnya. Kemudian di situ baru datang mungkar dan nakir. Bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia langsung menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Kemudian mengatakan, wa madinuk, agamamu apa? Dia mengatakan, dinil Islam, agama saya Islam. Kemudian ditanya lagi, man hadzar rajulul ladzi bu'itsa fiikum, siapa orang ini yang dulu diutus untuk kamu, untuk kalian? Maka dia langsung menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, saya membaca Al-Qur'an, saya beriman dengannya, saya membenarkannya. Fayunaduna minas sama'an an qad sadaqa fa afrishuhu minas sama' wa albisuhu minal jannah wa aruhu manzilahu minal jannah. Sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur yaitu mungkar dan menakir, kemudian disuruh dipakaikan dengan pakaian dari surga. Kemudian perlihatkan nanti kedudukannya dia di surga di tempat mana. Ya. Ya udah dikasih ini kabar, nanti kamu di sini lo tinggalnya. Ini lo pakaianmu kayak gini, ya, dikasih nikmat kubur. Fa yusibu min ruhiha wa yuwasi'u lahu fi qabrihi maddal madda basarihi wa yumathilu lahu rajulun hasan as-siyab. Kemudian setelah seperti itu dapat kenikmatan kubur, kemudian kuburnya dibentangkan jadi longgar. Ini perkara gaib seperti apa luasnya enggak tahu. Kemudian setelahnya datang ada orang dengan penampakan yang baik, dengan wajah yang berseri-seri, dengan jasad yang menarik, dia datang nemenin, ya, nemenin ini si roh ini. Kemudian, ya, dia datang dengan wujud yang baik, dengan wewangian yang sangat harum. Kemudian dikatakan, fayaqulu abshir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, fayaqulu huwa man anta rahimakallah. Fawajuka alladhi ja'a bil khair qala ana amaluka shalih. Orang yang datang tadi dengan perwujudan yang baik tadi ditanya, kamu siapa kok ke sini? Sama si ruhnya. Dia menjawab, saya adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi yang nemenin kita apa? Amal soleh. Ya. Maka ketika ada orang-orang, ya, luar negeri, ya, atau mungkin dalam negeri yang punya ideologi hartanya dibawa mati, mobilnya masuk ke liang lahat, gelangnya, kalau dulu asli, kalau sekarang udah imitasi. Soalnya tahu kalau asli kuburannya nanti dirudah, ya kan, di maling, kemudian diganti imitasi. Yang namanya adalah amal soleh. Ketika kita sudah bisa melewati ini semua, dapat kenikmatan surga, dibentangkan, dinikmatkan, di situ datang ada yang nemenin. Yang nemenin ini orangnya mengasihkan, orangnya tidak menjenuhkan, wajahnya penuh dengan kebaikan. Siapa dia? Ternyata amal soleh kita semua. Ini baru kisah orang muslim yang amalnya baik. Setelahnya kemudian apa? Kemudian Nabi SAW nanti menyebutkan yang orang yang buruk. Ini hadisnya Barra bin Azib, panjang sekali. Wa in kana kafiran nazara ilaihil malaika minas sama. Kalau ini orang yang kufur, orang musyrik, orang munafik, orang yang tidak beriman pada Allah, datanglah para malaikat dari langit. Sudul wujuh ma'ahum masuhun fayajlisuna minhum maddal basar qala wa yaji'u malakul maut. Yang datang, malaikat yang datang dari langit berbeda. malaikat yang datang dengan wajah-wajah yang bengis, dengan penampakan dan perawakan yang sangat sangar. Kemudian setelah mereka datang, jumlahnya sejauh mata memandang, maka baru datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang di atas kepalanya, dia mengatakan, ukhruji ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang busuk, keluarlah dari jasadmu, ila ghadabin minallahi wa sakhatihi, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayufarriku fi jasadihi karahiyatan lahu. Akhirnya apa? Ruhnya berpencar ke seluruh tubuhnya. Dia enggak mau keluar. Fayastakhrijuha tanqati'u ma'ahil uruq wal asab kama yastakhriju as-suful mablulu bis-sufut. Ya, kemudian rohnya ditarik dengan paksa oleh malaikat maut seperti ya gagang kayu yang berduri yang digubetkan, apa digubetkan tuh, diuntirkan. Gagang kayu yang penuh dengan apa? Dengan duri, kemudian diputerkan di apa namanya? Bulu domba. Domba yang bulunya tebal tapi bulunya basah. Kemudian diputer sampai kemudian setelah terkait ditarik dengan paksa. Gambaran ya pencabutan nyawanya orang yang kufur seperti itu. Kemudian ya setelah diambil oleh malaikat maut, tidak ditinggalkan begitu saja, langsung diambil oleh malaikat yang lain tadi, kemudian dikafani dengan kafan yang kasar, yang buruk. Ya, kemudian dia keluar, dibawa ke langit, membawa bau yang sangat busuk, melebihi busuknya bangkai. Kemudian ketika dibawa ke langit, ya, setiap malaikat yang dilewatinya bertanya, siapa ini? Mahadzar ruh. Apa ruh yang sangat busuk ini, yang sangat buruk ini? Dikatakan, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan sejelek-jelek nama bagi dirinya. Kemudian ketika langit apa dibawa ke langit ke atas, kemudian pintu langit tidak mau terbuka, semuanya tertutup. Kemudian belum masuk pintu langit setelahnya sudah disuruh dikembalikan, pulangkan dia ke jasadnya karena Allah menciptakan dia dari bumi dan nanti akan dikembalikan, dibangkitkan dari bumi pula, akan dikeluarkan nanti di yaumil qiyamah. Akhirnya kemudian ya setelah dikembalikan lagi, kemudian baru datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir berkata, bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab cuman, pelunga-plungu, plompang, plompong, domblong, pahpoh, tidak bisa jawab. Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kemudian ditanya, apa agamamu? Dia juga sama, cuman telungap-telungap, tidak bisa jawab. Akhirnya, sampai ditanya, siapa orang yang diutus untuk dirimu ini? Dia juga tidak bisa jawab. Fayunaduna minas sama. Afrishuhu minan nar, walbisuhu minan nar, waaruhu manzilahu minan nar. Dikatakan, ya, bentangkan dia, dapatkan dia salah satu azab dari azab neraka. Pakaikanlah untuk dia pakaian penghuni neraka. Dan tampakkanlah kepada dia di mana tempat tinggalnya besok di neraka. Tuh, kontrakanmu bilang kono kae lho. Neraka kono kae. Giling-giling wae. Ya. Fa yura manziluhu minan nar, fa yusibuhu min harriha wa sumumiha. Diperlihatkan bagi dia huniannya nanti di neraka, maka dia terselamat. Apa terselamat itu? Terkena percikan apinya. Ya, dan terkena racun yang ada di neraka. Fa yudayyaku alaihi qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Kalau tadi orang yang beriman tadi, kemudian kuburannya dibentangkan, ini ndak disempitkan sampai seluruh tulangnya pada patah, ya, tulang rusuknya, semua tulangnya pada patah, disempitkan. Wa yumasillahu rajulun qabihul wajh qabihus siyab matanur raihah. Kemudian setelahnya datang ada seorang lelaki wajahnya sangat buruk rupa, ya, bajunya juga acak-acakan, baunya lebih busuk daripada bangkai. Kemudian ya dikatakan kepada orang tadi, si ruh bertanya, kamu itu siapa? Ya, kamu itu siapa? Dia menjawab, ana amalukal khabith fid dunya. Saya adalah amalan burukmu, kemaksiatanmu, kekufuranmu kepada Allah yang kamu dulu lakukan di dunia. Kemudian dia mengatakan, ya rab la tuqimis sa'ah, ya rab la tuqimis sa'ah. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena kalau berdiri hari kiamat, selesai dia apa? Akan masuk neraka. Karena azab yang ada di kubur itu baru sebagian, belum full dari azab yang ada di neraka. Kan dia udah tahu nanti tempat duduknya di mana, kontrakannya di mana, tempat tinggal di neraka seperti apa, gambaran siksaannya seperti apa, dia sudah dikasih tahu. Dan dia merasakan itu sepanjang hidupnya ketika di alam barzah. Sampai nanti hari kiamat, ketika hari kiamat didirikan, ya, kemudian nanti endingnya juga akan apa? Masuk neraka. Amal soleh yang menemani kita. Amal soleh yang menemani kita. Bukan harta kita. Bukan gengsi kita. Ya, bukan hal yang lainnya dalam perkara-perkara duniawi. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita share, kebaikan dan kemanfaatan yang kita bagi kepada kawan, saudara, itulah yang bermanfaat bagi kita semua. Maka, apa yang bisa kita bagi, silahkan bagi sebelum ajal datang, sebelum maut menjemput kita. Ya, kalau udah seperti itu, ya, kemungkinan amal soleh yang bisa ditransfer hanya sedikit, ya, yang bisa kita harapkan dari amal-amal jariah. Ya, kalau pernah sedekah jariah. Kalau enggak pernah, ya kalau pernah share ilmu. Kalau enggak pernah share ilmu, ya, malah men-share-nya hal-hal yang maksiat, ya itu jadi dosa jariah. Ya. Jadi dosa jariah. Memasang foto-foto vulgar, memasang ini dan seterusnya. Dosa jariah, orang yang meninggal dosanya mengalir terus, tertransfer pada rekening dosa kita. Na'udzubillahimin dzalik. Jadi al-qabru manzilatun baina manzilatain. Kubur itu, alam kubur itu adalah satu fase di antara dua alam. Alam dunia ya dan alam akhirat. Jadi dia pemisahnya, makanya barzakh itu artinya pemisah. Dan orang ketika sudah mati, dia ada di alam yang di tengah-tengah ini. Di pemisahan itu. Al-insanu yakunu hamlan, summa yuladu fayakunu tiflan. Jadi orang itu, manusia itu kan berjalan fasenya. Ya. Pertama, dari yang tidak ada. Kemudian menjadi ada dalam kandungan ibu kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Gimana nih yang hafal Quran? Surah Al-Insan, gimana? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Dan telah datang kepada seorang manusia ya, satu zaman yang mana dia belum ada, belum disebutkan. Kemudian setelahnya, fase setelahnya menjadi ada, yaitu ketika kita masuk ke alam kandungan. Setelah alam kandungan, kemudian kita dilahirkan, kita masuk ke alam dunia. Kemudian di alam dunia berfase terus sampai kemudian disapih, tidak minum lagi, tidak minum air susu ibu lagi. Kemudian yang anak kecil makin beranjak dewasa jadi remaja. Remaja kemudian paruh baya. Setelah paruh baya kemudian jadi tua lagi. Ya kalau sampai tua. Ini Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian apa bertingkat-tingkat, beratwar, tur, ala tur. Maksudnya apa? Bertahap. Ya, melewati fase bayi, anak kecil, pemuda, kemudian dewasa, tua, kemudian meninggal. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan menaiki atau melewati satu tingkat demi satu tingkat. Sampai akhir nanti, ajal, mati, barzah, alam akhirat, surga atau neraka. Maka fase-fase ini ya akan dilewati oleh manusia. Ada fase persiapan yaitu ketika masih kecil ya, persiapan untuk dia hidup. Anak ketika masih kecil dia apa namanya? Anak kecil dia belajar. Barang siapa yang Allah mudahkan bagi dia, maka Allah akan mudahkan dia belajar yang baik. Ya. Barang siapa yang kemudian ternyata ya mendapatkan pengajaran yang buruk karena buruknya orang tuanya, ya, buruknya keluarganya, maka dia mendapatkan hal yang buruk pula. Ya. Kemudian setelahnya menjadi pemuda, menjadi tua, kemudian akhirnya meninggal. Maka setelah meninggal, dia akan masuk ke alam barzakh. Wahuwa wasatun bainad dunia wal akhirah. Ketika dia meninggal di alam barzakh, dia adalah tengah-tengah antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu pemisahnya. Ya. Lakin yulaki fihil abdu ma sayalqahu ba'da qiyamil qiyamah. Yulaki ba'dahu ahla syaqa yulqunahu fi kuburihim wa fil hayatil barzakhiyah yalqawna minal azabi ma yalqawun. Jadi walaupun mereka di alam barzah belum masuk secara total di alam akhirat, tetap mereka akan mendapatkan sebagian dari kenikmatan atau azab yang ada di neraka. Bagi yang baik maka dapat kenikmatan surga, bagi yang buruk dapat azab di neraka, ya. Tapi baru sebagian, belum full. Kemudian wa yakunu dzalika fi muqaddimatil azab. Kemudian di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi menyebutkan beberapa gambaran azab yang akan dihadapi oleh orang-orang yang banyak bermaksiat. Nah, gambaran azab seperti apa, detailnya seperti apa, kita akan baca ke dalam hadis yang panjang. Tadi hadis Barra bin Azib panjang, ini juga panjang lagi. Hadisnya dari Samurah dalam hadis Sahih Bukhari. Di hadis yang panjang Nabi SAW mengatakan, "Hal ra'a ahadun minkum ru'ya?" Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah tadi malam ada yang bermimpi?" Ya, "Qulna la." Para sahabat mengatakan, "Tadi malam kami pasti tidak bermimpi ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Lakinni ra'aitu lailah rajulaini atayani fa akhadha biyadi fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah." Nabi SAW mengatakan, "Tapi saya tadi malam bermimpi dan mimpinya Nabi itu wahyu." Beda dengan mimpinya manusia biasa. Manusia biasa bermimpi di dalam mimpinya ketemu ngaku malaikat, nah itu bukan wahyu, setan itu, ya. Kalau dia mimpi saya tadi ketemu Jibril, saya tadi ketemu Nabi Muhammad, kemudian saya dikasih syariat baru, ajaran baru, ini keliru, ya. Karena yang statusnya wahyu adalah mimpinya para nabi. Mimpinya Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk nyembelih anaknya dan yang lainnya. Ini Nabi mengatakan beliau bermimpi. Tadi malam ketika beliau bermimpi ada dua lelaki mendatangi diriku kemudian membawa saya, mengeluarkan saya ke ilal ardil muqaddasah, ke tanah yang disucikan. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid. Kemudian di daerah itu saya melihat ada satu orang berdiri dan ada satu orang duduk, ya. Di tangan salah satu dari dua orang tadi ada yang membawa kalub. Kalub itu adalah besi, ya, yang kayak pancing. Kalau jenengan melihat bajak laut tangannya putus satu, ada itunya, ada pengaitnya. Nah, di mimpi ini Nabi SAW diperlihatkan ada dua orang duduk, yang satu berdiri, salah satunya dia membawa gitu, cangklongan biasanya untuk narik daging kalau di apa namanya tukang jagal. Nah, di bawah itu, qala ba'du ashabuna an Musa. Sebagian sahabat kami dari Musa mengatakan innahu yadkhulu dzalikal kallu fi shidqihi hatta yablugha qafah. Jadi dua orang tadi, yang satu berdiri, yang satu duduk, yang satu bawa ini. Kemudian yang bawa apa namanya besi tajam tadi, kemudian dimasukkan ke mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Tsumma yaf'alu bi shidqihil akhar mithla dzalik wa yaltaimu shidqahu hadza fa ya'udu fa yasna'u mithlah. Setelah masuk dicabut, gitu lagi sembuh, nganu lagi, dijojoh lagi sampai keluar kepala. Seperti itu terus, sembuh lagi, dijojoh lagi, ditusuk lagi sampai keluar kepalanya lagi, dicabut lagi, sembuh lagi, seperti itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Ini apa sebenarnya? Qala intalik. Dua orang yang ngajak Nabi tadi, udah pergi. Cari ke tempat lain. Di tempat lain kemudian, hatta ataya ala rajulin muttaji'in ala qafah. Wa rajulin qa'imin ala ra'sihi bifihrin aw sakhrin fayashdahu bihi ra'sahu. Kemudian di tempat yang lain Nabi SAW juga melihat ada orang yang tiduran. Tiduran kepalanya di, sendiran, tiduran kepala sendiran. Kemudian di atas kepala orang yang tiduran tadi ada orang bawa batu, ya. Kemudian batunya ini digunakan untuk ngepruk kepalanya orang ini. Sampai apa? Fa idza darabahu tadahdaha al-hajar. Fantalaqa alaihi liya'khudahu fala yarji ila hadha hatta yalta'im ra'suhu. Jadi orang yang tiduran, kepalanya sendiran tadi, sama orang yang ada di atasnya bawa batu, dikepruk, sampai kepalanya hancur. Kemudian diambil batunya, kepalanya balik lagi, sembuh lagi, dikepruk lagi, diangkat lagi, sampai, ya, seperti itu, berulang kali terus. Sampai kemudian, wa'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilahi fadarabahu. Ketika kepalanya sudah kembali, pukul lagi, keprok lagi, kepalanya kembali, keprok lagi. Nabi bertanya lagi, man hadza? Siapa orang yang dilakukan seperti itu? Nabi mengatakan, apa Nabi dikatakan kepada Nabi? Intolik, udah pergi lagi, cari tempat yang lainnya. Fantolaqa ila sakbin mislutan nur. Kemudian Nabi di tempat lain melihat ada apa? Ada satu lubang yang bawahnya itu seperti dapur api. A'lahu dayyik wa asfaluhu wasi'. Atasnya kecil, bawahnya luas. Jenengan tahu ngelihat, pernah melihat orang Arab makan roti itu yang apa kayak lebar itu disuwein kemudian makannya dicocol. Nah, itu kan caranya buatnya gimana? Itu caranya, jenengan lihatlah kalau pas lihat Alman Mulyana biasanya, itu caranya itu ada kayak kendi. Kendi atasnya kecil, bawahnya lebar. Itu dimasukin ke tanah, kemudian di luar kendi itu apa api. Sehingga kendinya itu panas. Jadi ketika buat adonan itu kan ditaruh kemudian dimasukin ditempelin. Tuk. Kayak buat ini kalau di Jawa roti ndok bulus. Ngetah mboten? Yang bulat-bulat segini putih dipanggang ya rasanya manis. Saya nyebutnya biasanya roti ndok bulus. Dalamnya cemplong. Heeh, cemplong. Cemplong tapi manis. Nah, enggak tahu namanya apa. Itu kan caranya gitu. Ada kayak apa tungku atasnya kecil kemudian bulat besar, kemudian adonannya kan ditempelnya di dinding itu. Dalamnya kan panas, ada bara apinya ditempelin, ditempelin, tempelin. Kalau panas udah matang nanti dicukili, diambil, diambil. Nah, Nabi SAW diperlihatkan yang demikian. Besar. Ya, tungku besar, atasnya kecil, bawahnya lebar. Kemudian apa? Wa tawaqqadu tahtahu naron. Fa idza qaraba irtafa'u hatta kadu an yakhruju fa idza khamadat raja'u fiha. Jadi di tungku ini bawahnya kemudian apinya digedein. Ketika dibakar apinya digedein, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya mau keluar. Umep. Jadi kan kalau ngeneni apa namanya air ketika digedein apinya kan mau meluap, mau keluar. Nah, ketika digedein orang-orang di dalamnya mau keluar. Ketika udah mau keluar, dimatiin. Balik lagi ke bawah. Digedein lagi, naik lagi. Tulung-tulung, bengok-bengok. Ya, teriak-teriak. Ketika udah mau keluar, kemudian dikecilin lagi. Seperti itu terus. Ya. Kemudian apa? Wa fi harijalun wa nisa'un urah. Tapi yang di dalam tunggu tadi adalah laki-laki dan perempuan yang mereka semua tidak bersandang. Alias tidak memakai baju. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Nabi kemudian dikatakan pergi, udah cari tempat lain. Kemudian Nabi SAW pergi, kemudian mendapati satu sungai. Sungainya ini penuh dengan apa? Penuh dengan nahrin ya ala nahrin min damin. Sungainya penuh dengan darah. Di tengah sungai tadi ada orang yang berdiri, ya bukan berdiri ya, tengah sungai apa namanya berenang di tengah sungai. Kemudian wa ala syattin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Tapi di pinggir sungai ada orang yang nunggu bawa batu besar. Jadi orang tadi kalau tidak ke pinggir geblebek. Ya, kelelep. Makanya dia cari tempat pinggir. Tapi ketika pas minggir di pinggir ada orang yang bawa batu. Sekali minggir dikepluk sampai tenggelam, hancur. Kemudian dikembalikan lagi. Gitu lagi. Dia cari tempat yang lain, dilempar lagi. Bayangkan dilempar pakai batu untuk buat pondasi. Seperti apa? Jadi renang, renang di sungai mana kemarin mas? Itu kemudian di pinggir ada orang bawa batu kali, pondasi itu dikeprok ke, geblebek neh mati, kepalanya hancur. Faidah aranda an yakhruj rumiya fi fihi. Kalau dia mau keluar dilemparkan batunya itu dilemparkan pas di mulutnya. Bihajarin fayarji ukamakan, akhirnya dia kembali ke tempat semula. Kemudian Nabi tanya lagi, ini apa ini? Udah pergi, pindah ke tempat lain. Kemudian fantolakna hatta tahaina ila raudatin khadra. Akhirnya kemudian beliau SAW pindah ke tempat lain sampai ke taman yang sangat hijau, padang sabana stepa gitu hijau. Di tengahnya ada pohon yang sangat besar dan di dasar pohonnya di dekat akarnya ada orang yang lanjut usia, sudah agak tua dan ada anak-anak kecil di sekitarnya. Kemudian wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi nar yuqiduha. Nah, jadi ada orang tua di pinggir pohon itu dan anak kecil banyak. Di sampingnya lagi ada orang yang nyumet-nyumet geni, wuk wuk. dia bawa api. Kemudian Nabi SAW diajak naik oleh dua orang yang ngajak tadi. Naik ke pohon itu. Ya. Fasa'ida bi fisyajarah wa adkhalani daran lam arqatun ahsan minha. Naik ke atas pohon, mungkin kalau apa kita dulu pernah lihat film kartun tuh di rumah pohon, kemudian dibuka ada pintunya masuk. Nabi masuk. Kemudian Nabi melihat di dalamnya ada perkampungan, pemukiman yang sangat indah. Belum pernah Nabi melihatnya. Fi harijalun syuyukhun wa syababun. Di dalamnya ada orang-orang yang memang sudah lanjut usia, ada juga yang masih muda, ada juga perempuan, ada juga anak-anak kecil. Tsumma akhrajani minha. Kemudian aku dikeluarkan dari tempat itu. Kemudian aku diajak ke tempat yang atas lagi dari pohon itu. Dan saya dimasukkan ke rumah yang atasnya lagi, yang tingkat atas. Dan ternyata yang di atas kondisinya lebih baik daripada yang bawahnya. Di dalamnya juga sama. Ada orang-orang tua, ada anak-anak muda, ya, ada laki-laki, perempuan, dan yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bertanya kepada dua orang yang ngajak tadi, tawaftumani al-laylata fa'akhbirani amma ra'ait. Kalian berdua sudah ngajak aku muter-muter plesir. Tapi saya tidak paham semua tadi apa. Maka kabarkan kepada saya apa sih semua yang saya lihat tadi itu apa. Nabi SAW bertanya seperti itu. Mereka kemudian yang dua orang tadi mengatakan, na'am, amma alladhi ra'aitahu yushakku shidquhu falkazzab. Adapun orang pertama tadi yang mulutnya dipakai besi pengait tadi, dimasukkan tadi, dia adalah pendusta. Ketika di dunia sering buat hoax. Ketika di dunia banyak membuat berita-berita dusta. Banyak membuat kabar-kabar yang tidak nyata, yang tidak sesuai realita. Tapi membuat kabar-kabar yang bohong, yang dusta, ya, maka balasannya seperti itu. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu farajulun 'allamahullahu al-Qur'an fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Adapun orang yang tiduran tadi yang kepalanya dipukul dengan batu, itu adalah orang yang Allah sudah karuniakan diajarkan kepada dia Al-Qur'an. Tapi ketika di malam hari dia tidur dan di siang hari dia tidak mengamalkan isinya. Wallahu a'lam artinya seperti apa, ya. Tapi untuk lebih detailnya kita harus lihat syarahnya, ya, di Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Tapi kemungkinan besar secara global adalah orang yang punya ilmu tapi gak mengamalkan ilmunya. Jadi Allah sudah ngajarkan Al-Quran tapi dia gak mengamalkannya. Ya, banyak orang yang Masya Allah sampai doktor, kuliah di Timur Tengah. Ya, bahkan kadang jurusan akidah atau jurusan yang lain. Tapi amalannya sekarang jauh 180 derajat menyelisih apa yang pernah dulu dia pelajari. Gara-gara dunia, gara-gara kekuasaan, gara-gara kedudukan dan yang lainnya. Ya, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan dikerjakan atau dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu fis-saqbi fahumuzzunah. Adapun tadi yang dipanggang tadi yang kemutuk kemudian ke atas, ketika apinya dimatikan dia ke bawah lagi, ya, laki-laki perempuan tidak pakai baju. Mereka adalah para pezina. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina. Ya, melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, tapi tidak ada ikatan yang sah. Bukan karena ada perbudakan, atau juga bukan karena ada pernikahan. Ya. Amalan-amalan dilakukan oleh orang-orang yang sedemikian. Orang-orang yang berzina, ya, yang tidak ada batasan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak memperhatikan hubungan apa ikatan syariat. Adapun orang yang di sungai tadi, yang sungai darah dilemparin ketika mau keminggir, dilemparin mereka enggak bisa masuk lagi, dilempar lagi. Fahum akilur riba. Mereka adalah orang-orang yang mengkonsumsi harta riba. Adapun orang tua wasyaikhu fi asli syajarah. Orang tua yang ada di pohon tadi, dasar pohon tadi, dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya, dia adalah anak-anak dari, ya, kaum muslimin, anak fa'auladun nas. Di sini dikatakan anak-anaknya manusia, ya, anak-anak kecil. Walladzi yuqidun nar, adapun yang bawa api durup-durupke, dia adalah malik. Ya, malaikat yang tugasnya nanti menjaga pintu neraka. Ya udah mainannya udah api, ya. Memang udah kebiasaannya gitu. Wadarul ula lati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun ya, rumah yang kamu masuki yang tadi indah tadi itu adalah rumahnya keumuman kaum mukminin. Keumuman kaum mukminin. Adapun ya, rumah yang kau masuki yang levelnya berada di atas tadi itu adalah kedudukan nanti yang akan ditempati oleh para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal mati syahid ya, berperang di jalan Allah, atau mungkin juga masuk di situ orang-orang yang mati syahid bukan karena berperang, karena orang dihukum mati syahid itu tidak hanya karena berperang, ada sebab-sebab yang lain. Adapun saya, dua orang yang ngajak tadi ada wa ana Jibril. Adapun saya Jibril, wa hadza Mikail. Ini Mikail, saya Jibril. Farfa ra'saka farafa'tu ra'si fa idza fawqi mithlu sahab. Kemudian disuruh Nabi SAW disuruh mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Kemudian ketika beliau mengangkat ke atas, ternyata beliau melihat ada awan yang berkumpul di situ. Qala dzaaka manziluka. Dikatakan ke malaikat tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, itu nanti tempatmu di situ. Ya, tempatmu nanti di situ. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Jibril dan Mikail, da'ani adkhul manzili. Udah tinggalkan saya, persilahkan saya coba, saya pengen nengok tempatku seperti apa. Dua malaikat tadi mengatakan, innahu ya, bakiyalaka umrun lam tastakmilhu. Sesungguhnya Muhammad, kamu masih punya umur yang belum engkau sempurnakan. Maksudnya masih punya jatah umur. Belum meninggal. Kamu masih hidup, masih punya jatah umur, maka kamu belum berhak untuk melihat. Falau istakmalta ataita manzilak. Kalau kamu sudah selesai ajalmu, umurmu, barulah nanti kamu bisa mendatangi tempatmu. Ya, itu gambaran ya orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan azab kubur ya di alam barzah. Lumayan detail disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat ya Samurah, dari sahabat Samurah radhiyallahu taala anhu. Wa fil qabri yakunu su'alu nakir wa munkar. Dan di alam kubur nanti akan ada pertanyaan dari munkar dan nakir, seperti yang tadi sudah disampaikan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus untuk dirimu ini. Dan juga disebutkan bahwa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, seperti dalam hadis Barra bin Azib, nanti akan apa? Ada baghtah, yaitu alam kuburnya disempitkan. Dan orang yang bisa selamat dari penyempitan itu, dia adalah orang yang akan berbahagia. Nah, itu pembahasan tentang ajal. Ya, ajal manusia, setiap dari kita sudah ditentukan ajalnya, umurnya, endingnya sampai kapan, namun kita tak tahu, usaha kita adalah untuk senantiasa beramal soleh, berusaha untuk istiqomah, berbuat baik, menjauhi kemungkaran, menjauhi keburukan, dan kita berharap tentunya kita ketika nanti diwafatkan dalam kondisi apapun, kondisinya, caranya, tapi kita yang penting kita berharap meninggal dalam kondisi sedang beramal baik. Kita beramal soleh yang sering disebut sebagai meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari pembacaan syarah Al-Imamul Muzani dalam tema ajal yang kita bacakan pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas tentang An-Nushuru Wal-Hisab. Yaitu pengumpulan, ya, pengumpulan seluruh makhluk dan masa nanti di hisab, itu ketika udah kiamat dikumpulkan kemudian di hisab. Insya Allah kita akan bacakan di pertemuan pekan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar kita senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang terbaik, sebagaimana kita pada kesempatan kali ini berkumpul juga di tempat yang terbaik, yaitu tempat dari majelis ilmu yang dengannya kita berharap bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mungkin itu saja, sekian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.